বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন, আম্মা বাদ। বাইক, আলহামদুলিল্লাহ কিতা লাঞ্জুতকান লাগি কাজিয়ান ফিকহ দেঙ্গেন বাচা কিতাব উমদাতুল ফিকহ কারিয়া আল ইমাম ইবনে কুদামা রাহিমাল্লাহু তাআলা। Masih di pembahasan warisan, beberapa pembahasan penutup terkait dengan warisan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, ini poin sekarang ini mungkin untuk masa kita sekarang ini tidak ada, karena terkait dengan harta, ya terkait dengan warisan budak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babul wala, bab terkait dengan al-wala, yaitu yang diinginkan oleh penulis di sini adalah al-mirat bil wala, mendapatkan warisan karena dia dibebaskan, karena dia dibebaskan. Kata beliau rahmallahu taala, al-wala'u liman a'taqa wa in ikhtalafat dinuhuma. Al-wala, ya, harta warisan dari budak, yaitu harta dari budak yang telah dibebaskan, itu untuk orang yang membebaskannya, kalaupun walaupun beda agamanya. Ini terkait dengan hartanya budak, untuk orang yang membebaskannya walaupun berbeda agamanya. Mereka berdalil dengan dalil umum, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang beliau sebutkan, liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman ataqa. Sungguh al-wala itu bagi orang yang memerdekakannya. Al-wala itu bagi orang yang memerdekakannya. Fa ini hadis ini terkait dengan al-wala'u liman ataqa, itu adalah hadis yang menjadi pondasi dan pokok dalam bab ini, dalam bab warisan dari harta budak yang dimerdekakan, warisan dari budak yang di merdekakan. Ini hadis pokoknya. Hadis pokok dalam masalah. Makanya kata beliau, wa in ataqa alaihi birahimin au kitabatin au tadbirin au stiladin falahu alaihil wala wa ala auladihi min hurratin mu'taqatin au min amatihi. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, makanya wa in ataqa alaihi birahimin, kalau dia dimerdekakan atasnya dengan rahim, adanya hubungan rahim, keturunan, au kitabatin, atau dia dimerdekakan karena ada kitabah. Kitabah ini yaitu seorang budak bilang ke tuannya, saya akan bekerja sendiri untuk membebaskan diriku. Dia tulis perjanjian. Au tadbir, tadbir yaitu seorang budak yang dimerdekakan setelah meninggal tuannya. Setelah meninggal tuannya, austilat, atau karena dia istilat, yaitu dia disebabkan karena dia menjadi umul walad, dia melahirkan anak dari tuannya, melahirkan anak dari tuannya. Misalnya budak perempuan tuannya menjadikannya tasari, yaitu tuannya mendatanginya. Maka ketika ya budak itu melahirkan, maka tuannya merdekakan. Ini semua terkait dengan hartanya yang nanti yang dia tinggalkan. Wa ala auladihi min hurratin mu'taqatin au min amatihi. Maka atas anak-anaknya dari yang merdeka itu dibebaskan, atau dari budak perempuannya. Wa ala mu'taqihi, dan bagi orang yang memerdekakannya, wa mu'taqi auladihi, atau yang memerdekakan anak-anaknya, wa auladihim wa mu'taqitihim, anak-anak mereka dan yang memerdekakan mereka, ya, kata beliau, abadan ma tanasalu wa ra'ya, ya, itu yang memerdekakan mereka selamanya, ma tanasalu wa yarithuhum idza lam yakun lahu man yahjubuhum min mirathihim. Ini masya Allah, demikian pula apa yang menjadi keturunannya setelahnya, maka mereka mewarisinya selama tidak ada yang menutup mereka dari warisan itu. Maksudnya misalnya tidak ada anaknya atau tidak ada bapaknya. Kalau ada hijabnya, ada yang menutupinya dari warisannya, maka tidak dapat. Maka tidak dapat. Misalnya ada orang memerdekakan budak perempuan. Maka harta budak itu kalau dia meninggal milik tuannya yang memerdekakan. Tapi kalau budak itu setelah dimerdekakan punya anak, setelah dia dimerdekakan punya anak, maka tuannya tidak dapat karena anaknya lebih utama tentunya untuk mewarisinya. Lebih utama. Ini masya Allah. Kalau ada budak, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk masalah sekarang ini tidak ada karena tidak ada perbudakan. Tsumma asabatuhu min ba'di, kemudian ya asobanya setelahnya. Wa man qala, dan siapa yang berkata a'tik a'tik abdak anni wa ala samanuhu fa fa'al wa alayya samanuhu fa fa'al fa'ala al-amiri samanuhu wa lahu wala'uhu. Masyaallah, ini salah satu contoh kasus lagi terkait dengan budak. Siapa yang berkata kepada orang lain, bebaskan budakmu ya untukku, maksudnya, dan saya akan menanggung harganya. Bebaskan budakmu untukku atas namaku dan saya akan membayar ya harganya. Maka dia kemudian orang itu lakukan, maka bagi orang memerintahkannya itu harganya wajib dia bayar, dan baginya ya baginya wala'uhu, hartanya nanti kalau dia meninggal, hartanya kalau dia meninggal. Ini masya Allah. Karena orang yang memerintahkan itu sama dengan orang yang memerdekakannya. Karena di sini sebenarnya orang yang punya budak itu dia merdekakan karena diperintahkan oleh yang ini yang bayar, maka walanya atas dia. Walanya atas dia. Kemudian berikutnya kata beliau rahimallahu taala, wa illam yakul anni, kalau dia tidak bilang bebaskan ke atas namaku, fatsamanu alaihi wal wala'u lil mu'tik. Masya Allah, maka wajib dia bayar harganya. Sementara walanya bagi orang yang memerdekakannya. Bagi orang yang memerdekakannya. Waman ataku abadahu an hayyin bila amrihi. Au an mayyitin fal wala'u lil mu'tik. Siapa yang membebaskan budaknya? Ya, untuk orang yang hidup atau karena perintah dari yang hidup. Ya, atau dari yang sudah mati. Itu dia bebaskan ingin ya atas nama orang yang telah meninggal. Maka fal wala'u lil mu'tik. Maka walanya adalah bagi orang yang memerdekakannya, itu yang masih hidup. Bagi orang yang memerdekakannya yang masih hidup. Kemudian kata beliau, wa in ataqahu anhu bi amrihi fala wala'u lil mu'taki anhu bi amrihi. Masya Allah, kalau dia bebaskan budaknya dengan perintahnya, maka walanya untuk yang memerdekakannya karena perintahnya. Wa idza kana ahaduz zaujainil hurrain hurrul asli fala wala'a ala waladihima wa in kana ahaduhu wa. Nah, kalau kata beliau, kalau ada dua orang suami istri merdeka, merdeka asli, maka tidak ada wala atas anak keduanya. Wa in kana ahaduhuma ya rokikon, kalau salah satu dari keduanya merdeka ya budak, kalau salah satu dari keduanya adalah budak, tabi al walad al um. Masya Allah, ini masalah ketika ada seorang menikah dengan salah satunya, misalnya suaminya merdeka, istrinya budak, atau istrinya merdeka, suaminya budak, maka ikut siapa anaknya? Kata beliau, tabi al waladul anak ikut ibu, anak ikut ibu, fi hurriyatiha aw rikiha, dalam hal merdekanya atau budaknya. Misalnya bapaknya merdeka, ibunya budak, maka anak ikut ibunya yang budak atau merdeka. Ini masya Allah terkait dengan kaidah itu, kalau faedahnya kalau beda satu merdeka satu budak, intinya anak ikut ibu. Wa in kanatil umrokiqatan, jika ibunya budak, wa in kana wa in ataqahum, kalau dia merdekakan, kalau dia merdekakan, fa fawala uhum lahu, maka wala mereka untuknya, wa wala yanjur anhu bihal, dan tidak dia ambil langsung waktu itu. Wa in kana al ab rokikon, ini kisah lain lagi. Kalau bapaknya ini agak sulit karena tidak ada perbudakan juga kita sekarang ini. Wa in kana al abu rokikon, kalau bapaknya yang budak, wal mu'taqah, dan ibunya sudah di wal mu'taqah, mu'taqad dan ibunya sudah dibebaskan. Fa waladuha ahrar, masya Allah, maka anaknya merdeka. Karena tadi ikut ibu. Ikut ibu. Wa alaihimul wala li maula ummihi, dan atas mereka wala untuk maula ibunya. Untuk maula ibunya. Fa in utiqal abdu yajarru mu'tiquhu wala auladihi. Kalau budak itu dimerdekakan, maka yang memerdekakannya mengambil wala anak-anaknya. Wa inistaro ahadul aula di abah. Kalau salah satu dari anaknya tadi, membayar bapaknya, artinya dia bebaskan bapaknya. Ataqa alaihi walahu wa wala'uhu wa wala'u ikhwatihim. Maka dia dimerdekakan atasnya dan untungnya walaknya dan walak saudara-saudaranya. Wa yabqa wala'uhu li maula ummihi, dan tersisa setelah itu walaknya untuk maula ibunya. Fa inistara, yaitu tadinya itu kan bapaknya budak, ibunya merdeka, anaknya kan ikut ibu merdeka. Bagaimana kalau anaknya yang bebaskan budak? Maka tentunya walanya bagi anaknya, dan wala dia untuk maula dari ibunya, yang ibunya menjadi sebab merdekanya tadi. Fa inistaro abuhum abadan fa ataqahu. Kemudian kalau bapak mereka membeli seorang budak, kemudian dia merdekakan, tsumma matal ab, kemudian bapaknya meninggal. Famirathuhu baina auladihi lidzakari mithl hadzil untayain. Maka warisannya antara anak-anaknya, karena sekarang bapaknya sudah merdeka. Fa idza mata atiquhu ba'dahu. Kalau dia meninggal yang dia merdekakan setelahnya, famirathuhu lidzakari dunal untha. Lidukuri dunal unta, maka warisannya untuk laki-laki tidak didapati oleh para perempuan dari anak-anaknya. Ini masya Allah. Kemudian berikutnya kata beliau, summa yuqsamul baki bainahun. Ini sisi pembahasannya di warisan, karena terkait dengan pembagian warisan ini. Kemudian dibagi sisanya antara mereka, wa baina mu'tiqil dan antara yang membebaskan ibunya. Fa ini staroin misfal ab. Kalau mereka membeli tadinya setengah dari bapaknya, yaitu mereka tidak mampu bebaskan seluruh bapaknya, mereka bebaskan setengah saja. Wakanu dakaroin, dan adalah mereka dua laki-laki, wa unsayain, dan dua perempuan. Falahunna khom satu asdas almirat. Maka bagi mereka 5/6 dari warisan. Wali mu'tikihil sudusuhu, dan untuk yang membebaskan ibunya 1/6. Wali annalahunna nisfal wala, karena bagi mereka kan setengah, kan mereka bebaskan bapaknya setengah saja, untuk mereka tentunya setengah. Iya. Wal baqi bainahunna wa baina mu'tikil athlata. Sisanya antara mereka dan antara yang membebaskan ibunya dibagi 3. Wa inistarul ibnul mu'taqati al-mu'taqati abadan fa'ataqahu. Nah, ini berlanjut lagi. Kalau anak yang merdeka itu, ia membeli, anak yang dimerdekakan itu membeli budak, kemudian dia merdekakan, tsumastarul abdu aba mu'tikihi. Kemudian budak tadi yang dibebaskan itu membeli bapak yang memerdekakannya, fa'ataqahu. Kemudian dia merdekakan juga, yaitu untuk membalas jasa anaknya karena dia membelinya dan memerdekakannya. Akhirnya dia beli bapak yang memerdekakannya itu, bapaknya yang masih budak tadi. Kemudian dia merdekakan. Untuk siapa ini? Harta warisannya, maka kata beliau, jarro wala amu'takihi. Maka dia mengambil wala yang memerdekakannya. Wasara kullu wahidin minhum maulal akhar. Maka jadilah setiap dari mereka maula untuk yang lain. Karena tadi anaknya maulanya ini budak, kemudian budak ini membebaskan bapaknya, akhirnya bapaknya maulanya anaknya, maulanya budaknya yang dia mantan, budaknya yang dia merdekakan. Ini masya Allah. Iya. Walau ataqal harbi abdan fasabahul abdu wa akhrajahu ila daril islam. Sekarang kalau seandainya ada orang harbi, orang kafir harbi, memerdekakan seorang budak, kemudian dia jadikan ya pelayannya, wa akhrajahu, dan dia keluarkan ke negeri Islam, ya ke negeri Islam, tsumma ataqahu, kemudian dia merdekakan sarakullu wahidin minhumma maulan lil akhar. Ini juga sama, setiap dari keduanya menjadi maula untuk yang lain, setiap dari keduanya menjadi maula untuk yang lainnya. Ini masya Allah, masih ini terkait dengan harta warisan budak. Kemudian berikutnya lagi, masih juga masih sama ya, terkait dengan harta warisan budak. Ini pembahasan penutup ya dalam masalah warisan ini, masya Allah, terkait dengan harta warisan budak. Kemudian selanjutnya adalah bab al-mirat bil wala, bab warisan dengan wala, karena dia sudah memerdekakannya. Al-wala'u la yurath wa innama yarithu bihi aqrabu asobatil mu'tiq. Ini masya Allah, al-wala tidak diwarisi, tiada lain yang mewarisinya adalah aqrabu asobatil mu'tiq, yaitu orang yang paling dekat dari asobah yang memerdekakannya, dari asobah yang memerdekakannya. Artinya ketika ada orang yang pernah membebaskan budak, maka harta budak ini kalau dia meninggal untuk yang memerdekakan. Tapi apakah ketika yang memerdekakan ini meninggal, apakah ini juga diwariskan walanya? Tidak. Yang mewarisinya hanya yang paling dekat yang memerdekakan. Hanya dari yang paling dekat, dari yang memerdekakan. Wala yaritun nisa minal wala. Kemudian beliau tegaskan, perempuan tidak mewarisi dari wala. Illa ma'atakna, kecuali yang mereka bebaskan sendiri. Au a'tako ma'atakna. Atau dia bebaskan orang yang membebaskannya. Wa kadhalika kullu dhi fardin. Demikian pula, setiap orang memiliki hak waris secara fard. Orang memiliki hak waris secara fard. Ilal ab wal jad lahumas sudus ma'al ibn wa binhi. Kecuali bapak dan kakek, untuk keduanya seperenam bersama anak dan anak-anaknya. Wal wala'u lil kubri. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, dan al wala itu lil kubri, yaitu untuk orang yang di atasnya. Ya, al kubri artinya al a'la, fal a'la, yang ke atas. Dia tidak ke bawah atau ke samping, dia hanya ke atas. Jadi kalau sudah meninggal semua ke atas, dia tidak mewarisi yang di bawah. Ya, di bawah tidak mewarisinya kecuali yang paling dekat dengan si mayit itu. Masya Allah, kata beliau. Falau matal mu'tiq wa khallafa ibnain. Seandainya ada orang yang memerdekakan, dia meninggalkan dua anak, wa atiqahu, dan orang yang dia merdekakan, famata ahadul ibnain, kemudian salah satu dari dua anak itu meninggal, anil ibn, dia meninggalkan seorang anak, summa mata atiqahu, kemudian meninggal yang dia merdekakan, famaluhu li ibnil mu'tiq, maka hartanya untuk anak yang memerdekakan. Ini tadi yang paling dekat terhadap yang memerdekakannya. Wa in matal ibnan, kemudian kalau telah meninggal dua anaknya badahu setelahnya, wa qabla maulah, sebelum yang menjadi, sebelum mantan budaknya itu yang dia merdekakan, wa khallafa ahaduhuma ibna, dan keduanya meninggalkan anak, wa khallafal akhar tis'atan, yang lainnya meninggalkan 9, fawala'uhu bainahum ala adadihim likulli wahidin asyara, maka wala mereka antara mereka di atas jumlah mereka, untuk setiap salah satu dari mereka memiliki 10. Kenapa? Karena ini kan satunya punya 9 anak, satunya cuma meninggalkan satu anak, maka sudah 10 orang anak jadinya, mereka bagi rata dari mereka semuanya. Wa idza taqatil mar'atu abadan, kalau ada seorang perempuan membebaskan budak, tsumma matat, kemudian dia meninggal, fa wala'uhu wa aqluhu ala asabatiha, maka walanya dan dianya, dendanya atas asobanya. Asobanya yaitu pamannya ya, atau yang lainnya dari yang mewarisi secara ta'asib yang telah lewat penjelasan kita. Alhamdulillah, ini kalau seandainya terjadi seperti itu, yang mewarisi ini kalau budak. Ya, masih ada beberapa lagi masalah tentang budak ini, insyaallah kita ambil lagi besok. Alhamdulillah, ini kita cuman menyelesaikan saja ya, terkait dengan masalah warisan, hanya beberapa pembahasan lagi sebagai penutup, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.